Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فقال نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin wal muslimat, ikhwal akhwat yang dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah, ini pertemuan kita yang kedua ya. Setelah dalam pertemuan yang pertama sudah kita sampaikan dalam mukaddimah atau pokok daripada kitab Durusul Muhimmah li Ammatil Ummah ini, yang ternyata alhamdulillah di hadapan kita sudah ada terjemahannya ya, atau sudah ada kitab kopiannya. Tapi beberapa materi yang belum terinklud dan belum masuk dalam kutip atau terjemahan ini ya. Ada beberapa yang belum masuk ya. Yang kita bahas kemarin adalah terkait dengan landasan dan pokok yang paling urgent ya. Yang kita sebut dengan usul min usul aqaid ya. Pondasi daripada akidah. Yang sebenarnya dalam bahasan ini ada setelah poin pembahasan terkait dengan babu sholah ya. Cuma ternyata saya cari-cari di terjemahannya belum ada ya. Ya ini nanti lebih ke fikih dan tazkiyatun nufus ya. Taib ala kulli hal la ba'sa bih ya. Kita berangkat dari buku yang kita bawa ya, dalam rangka untuk memudahkan nantinya kita bisa murojaah dan kita bisa mentelaah kembali begitu ya. Kita akan lihat memang dalam urutan kitab aslinya. Ya, kitab aslinya kalau kita lihat dengan terjemahan ini jauh lebih tebal aslinya daripada terjemahan. Padahal kalau kita terjemahkan kitab asli mungkin bisa jadi 3 kali sampai 4 kali lipat tebalnya daripada kitab asli ya. Tapi ini mungkin hanya beberapa poin yang khususnya terkait dengan mungkin di depan ya. Pasal-pasal di depan memang dibahas di terjemahan ini ya. Taib, kita masuk dalam buku yang ada di hadapan antum saja ya. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan dalam pertemuan yang lewat, dalam bahasan kitab Durusul Muhimmah ini muallif atau penulis rahimahullah ta'ala mencantumkan tentang surat Umul Kitab ya. Yani induk daripada Al-Quran yang disebut Al-Fatihah ya. Di mana dalam penjelasannya kenapa beliau sampaikan di mukaddimah tentang atau pengantar atau mungkin awal daripada kitab Durusul Muhimmah. Memang harapan ketika seorang muslim itu bagaimana dia mengenal Allah Subhanahu wa taala itu berangkat dari surat yang mulia ini ya. Bahkan kalau kita kaji dan kita dalami isi-isi surat Al-Fatihah ini atau ayat-ayat Al-Fatihah ini, di sana banyak terkandung faedah-faedah ya. Bahkan tercakup di dalamnya ada beberapa hal yang terkait dengan akidah. Kalau kita bicara kemarin terkait dengan tauhid, di dalam surat Al-Fatihah itu juga terdapat beberapa kaidah dalam ilmu tauhid ya. Maka tidak salah kalau beliau kemudian cantumkan bab yang paling utama atau paling pertama tentang pelajaran pertama tentang surah Al-Fatihah ya. Taib, qala muallif rahimahullah ta'ala, yang disebut dengan darsul awal, pelajaran yang pertama dengan tema suratul Fatihah. Bahasan surat Al-Fatihah ya. Ini surat yang tidak asing ya sebenarnya di hadapan kita ya. Tetapi sedikit barangkali di antara kita atau kaum muslim secara umum mengenal isi-isinya ya. Kenapa kita katakan sedikit di antara mereka mengenal isi-isinya? Karena masih banyak orang-orang yang menyimpang, bahkan mereka tidak mengenal apa yang terdapat dalam surat ini. Padahal kalau seandainya kita mengimani dan kita mengamalkan isi surah Al-Fatihah secara totalitas, secara kafah, itu sebenarnya sudah cukup untuk berideologi dan beragama. Artinya kita menggunakan ideologi surah Al-Fatihah itu sudah luar biasa. Cuma itu tadi kita sampaikan, barangkali sebagian di antara ya kaum muslimin khususnya, mereka tidak mengenal ya, tidak mengenal isi-isinya. Ya. Tapi kalau di sini cuma dibahas singkat ya, kemudian masuk rukun Islam, kemudian rukun iman dan seterusnya begitu ya. Nanti Fadlullah antum bisa baca begitu ya. Kita akan mencoba mengupas sedikit terkait dengan surah Al-Fatihah ini ya. Baik, di sini dikatakan bahwa qala al-muallif rahimallahu taala ketika beliau menjelaskan tentang surah ini, kata beliau dalam penjelasan terkait dengan surah ini, yan bagi adal muslim yatafakkar fil maani alladhi istamalat alayya hadhi surah al-adhimah. Kata beliau bahwa bagi seorang muslim seyogyanya untuk memfikirkan dan mendalami ya, tafakkur itu berpikir tapi kemudian diresapi ya. Jadi bukan cuma segera dia berpikir, tetapi dia berpikir, kemudian dia resapi, dia dalami ya, tentang ma'ani ya. Ma'ani itu arti-arti daripada kalimat surah Al-Fatihah ya. Mungkin kalau secara arti saja kita imani dan kita pahami itu sudah sebenarnya cukup ya. Lebih-lebih bagaimana kita belajar tafsirnya dan arti-artinya. Kenapa demikian? Karena beliau mengatakan dalam surah ini mencakup ya, sebuah kandungan surat yang sangat besar dan sangat agung. Ya, dari awal sampai akhir itu menggambarkan bagaimana tentang konsep Islam. Ya, kalau kita sebut bagaimana seorang itu berideologi, ya, bagaimana seorang itu kemudian menanamkan akidah itu bisa berangkat dari surat Al-Fatihah ini. Baik, qala ta'ala Allah mengatakan, ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, walaupun bicara masalah basmalah, bismillah itu apakah termasuk ayat yang pertama ataukah yang kedua, ya. Memang kalau kita lihat dalam penjelasan ini dan dalam karya bin Bas rahimahullah ta'ala, basmalah termasuk ayat yang pertama ya. Ayat yang pertama, karena beliau sebut bismillah termasuk di ayat yang pertama. Tetapi dalam penjelasan para ulama yang dimana disebutkan ketika bacaan sholat Nabi SAW ya, memang untuk Al-Fatihah dibaca basmalah, tetapi bacaannya disir ya, dipelankan ya. Sehingga ini juga diantara adab ya, bagaimana kita ittiba dengan sunnah Nabi atau mungkin mengikuti bagaimana kaifiah sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi coba kita lihat dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Yang dimana di dalam kalimat Bismillah ada sebuah ungkapan dengan menyebut nama Allah. Ini kalau kita pahami dalam ilmu akidah, semua aspek amal liyah, ya, bentuk ubudiyah dan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ini tidak akan diterima manakala tidak karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka kalimat Bismillah ini sudah kita pahami bahwa semua amal ya, itu kita tujukan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Bahkan manakala ada seseorang yang dia tidak hafal ya, dan tidak mengerti, bahkan belum bisa mengamalkan doa-doa dalam semua amalia ibadah. Ya, mungkin kita contohkan dalam sholat ada doa-doa. Ya. Ternyata dia belum bisa mengamalkan doa dan belum hafal doanya, bahkan belum mengerti doanya. Maka para ulama fuqaha, para ulama fikih menganjurkan untuk senantiasa dia baca apa? Cukup bismillah. Katakanlah mungkin belum hafal Al-Fatihah, bismillah. Ruku belum hafal doanya, bismillah. Itidal, bismillah. Sujud, bismillah. Berarti semuanya bismillah semua ya. Jadi sholatnya cepat. Artinya sama sebegitunya bagaimana pentingnya terkait dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ini. Ya, bahkan masalahnya nyembelih pun juga sama. Ketika kemudian orang menyembelih tanpa menyebut nama Allah, bisa jadi sembelihan itu menjadi bangkai. Ya, jadi bangkai. Tapi kemudian setelah kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, juga diajarkan bagaimana kita mengenal ya, mengenal di antara sebutan belas kasih Allah dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita terjemahkan dalam sebutan atau terjemah Depak, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pengasih dan penyayang memang seakan-akan dalam bahasa kita, dalam bahasa Indonesia itu memiliki makna yang ya 11-12 lah. Hampir mirip ya. Tetapi ternyata dalam tafsir disebutkan kalimat Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu memiliki perbedaan yang sangat signifikan lah ya, sangat kelihatan. Kalau kita sebut Ar-Rahman, ya, yang kita sebut dengan belas kasih Allah, itu semua Allah berikan kepada manusia di muka bumi ini, ya. Baik dia mau muslim, mau kafir, mau mukmin, mau fajir, ya. Mau dia itu adalah pelaku dosa, mau dia taat, semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan dunia. Bahkan kalau kita bicara mungkin masalah bagaimana dunia ini Allah berikan pada orang-orang kufar, orang-orang kafir itu jauh lebih besar, ya. Terkadang kita berpikir, wah, si A tidak ibadah, tidak sholat, tidak taat, tidak pernah ngaji, ya. Tapi seakan-akan dunia datang kepada dia, ya. Karena memang benar dunia tidak ada harganya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi orang kaya dan miskin bukan tolak ukur mulia dan tidaknya seseorang, ya. Bahkan bisa jadi orang yang memiliki apa? Kualitas hidup, ya. Itu mungkin jauh lebih berat. Jadi jangan dikira kemudian orang yang punya harta yang lebih itu kemudian nikmat, lah tidak, ya. Bahkan hisabnya nanti di hari akhir yang paling berat adalah orang yang kasratul mal, ya, orang-orang yang punya harta banyak. Bahkan di sana disebutkan ketika seorang itu sudah kemudian datang, ya, kemudian dihisab, ternyata ada orang yang dihisab dalam kondisi yang masih lama. Kenapa? Karena hartanya banyak. Makanya dalam sebuah hadis yang Nabi katakan bahwasanya sebelum kedua telapak hamba seorang ini nanti bergerak atau berpindah, maka ada pertanyaan-pertanyaan Allah berikan kepada kita. Salah satunya apa? Harta, ya. Dari mana engkau dapat harta dan engkau kemanakan harta itu? Makanya sebuah pertanyaan yang juga akan membuat kita ketika harta kita banyak, maka pertanyaan pun juga banyak. Ya, maka tidak telah ukur, ya. Seorang yang kemudian dikatakan mulia dan tidak itu dilihat dari dunianya, ya. Baik, jadi masalah Ar-Rahman, Allah berikan semua, ya, kenikmatan dunia kepada hambanya. Hatta itu adalah orang-orang yang mungkin pelaku maksiat dan mungkin kita sebut seorang fajir, ya. Fir'aun, Qarun kurang apa coba? Kalau dikualitaskan dan di-rankingkan begitu, ini mungkin makhluk yang luar biasa, ya. Jadi mungkin kita kategorikan tidak ada manusia yang mungkin sedolim bahkan sehebat Qarun dan Fir'aun katakan, ya. Tetapi mereka diberikan oleh Allah kenikmatan dunia yang mungkin sebagian orang menyebut ada sebutan dengan harta Karun, ya, hartanya Fir'aun, hartanya Qarun dan lain sebagainya. Ya, tetapi mereka dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka bicara masalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahman adalah bagaimana ketika seseorang itu bisa menyikapi dan mengerti tentang itu adalah nikmat ataukah adab. Adapun Ar-Rahim ini, yang inilah yang menjadi keistimewaan bagi seorang muslim, ya. Jadi kalau perbedaannya Ar-Rahman itu Allah berikan nikmat di dunia pada semua makhluk, pada semua hambanya, baik dia muslim maupun kafir. Adapun Ar-Rahim inilah yang keistimewaan yang khusus, ya. Khusus Allah berikan di mana Allah berikan kasih sayangnya hanya kepada mereka orang-orang yang beriman. Ya, maka ini kekhususan dan bentuk bagaimana Allah berikan apa tambahan, ya. Katakanlah di dunia ada orang mukmin dan muslim ini dia imannya bagus dan dia kaya, dia akan diberikan kenikmatan yang juga lebih besar, Allah berikan Ar-Rahimnya. Ya, dan semoga kita termasuk di antara hamba-hamba yang mendapatkan Ar-Rahim Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu pula dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini juga terdapat dalam sebuah etika dan akidah, ya. Bagaimana kita ini mengenal dan mengimani tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan dalam ilmu akidah kita sebut dalam ilmu tauhid ada asma wa sifat, ya. Bagaimana kita mengenal dan kita mengimani nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka di sini diajarkan tentang tauhid, ya. Taib. Kemudian di ayat yang kedua, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji, ya, hanya milik Allah, Rabb Tuhan semesta alam. Maka ini pun juga terdapat salah satu di antara penjelasan bahwa alhamdulillahirabbil alamin, ya. Yang dimana terdapat dalam sebutan kalimat tauhid, ya, rububiyah. Yang artinya kita ini mengesahkan dan kita mengikrarkan bahwa pujian-pujian yang kita berikan, ya, itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya hukumnya haram, ya, bagi seseorang yang ketika dia mendewa-dewakan selain Allah, ya, mengagung-agungkan selain Allah. Kalau takdim, bahasa takdim itu menghormati, ya, sebatas manusia saja, ya. Bahkan kalau sampai ta'zim, menghormati itu kemudian melampaui batas sampai dia lebih daripada ta'zimnya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu haram. Ya. Baik, maka di kalimat alhamdulillahirabbil alamin terdapat tauhid yang dimana Allah ajarkan kepada kita untuk kita ini beriman terkait dengan bahwasanya Allah yang mengatur alam semesta, ya. Ini disebutkan juga oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala dalam kutaib beliau, ya. Beliau punya kutaib-kutaib atau buku-buku kecil gitu. Ketika membicarakan terkait dengan tauhid rububiyah, ya. Di sana orang-orang kufar, orang-orang kafir jahiliyah, ya. Di era sebelum Rasul, bahkan di zaman Nabi SAW, itu sangat mengimani dan bahkan meyakini, ya, terkait dengan tauhid rububiyah. Tauhid yang dimana mereka ini meyakini kalau Allah yang menjaga, Allah yang mengatur. Buktinya apa? Buktinya ketika bagaimana kita sebut dalam kisah bahwa ketika Ka'bah al-Musharrafah, ya, Ka'bah yang hendak dihancurkan oleh orang Nasrani yang waktu itu dipimpin oleh Abraha dan bala tentaranya, maka pengakuan daripada Abu Talib, ya, selaku pemimpin Quraisy, ya, pewaris daripada tahta Abdul Muttalib, ketika hendak diserang, maka dengan enak dan gampangnya mengatakan, saya akan bawa al-ghanam, ya, saya akan bawa apa, kambing-kambing saya ke wadin, ya, ke bukitan atau ke gunung. Nah, ketika ditanya bagaimana dengan Ka'bah al-Musharrafah, karena Ka'bah itu adalah kebanggaannya orang-orang Quraisy. Ya, jadi bahkan orang-orang kafir terdahulu atau orang-orang kufar itu membanggakan terkait dengan Ka'bah al-Musharrafah ini. Ya. Ternyata mereka mengatakan, ya, adapun Ka'bah ada yang menjaganya. Ini pengakuan yang luar biasa yang dimiliki oleh Abu Talib CS, ya. Bahwasanya Ka'bah ini ada yang menjaga, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Ketika kemudian orang yang hendak menghancurkan apa? Ka'bah ini, maka benarlah yang sering kita baca dalam surat Al-Fil. Ketika Allah ceritakan kepada Nabi kita Muhammad SAW, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Di sinilah kemudian Allah fa'arsala alaihim tayran ababil. Allah kirimkan kepada mereka burung yang ababil. Ya. Kalau sebagian kita mengartikan ababil adalah burung ababil itu salah. Ya. Karena ababil dalam tafsir itu jama'atan. Jadi burung yang berkelompok, burung yang bergerombol, yang kemudian burung ini membawa apa, kerikil, ya, yang kemudian kerikil itu dijatuhkan kepada kelompok ashabul fil. Ya, ketika setelah mereka hancur mereka, maka Abu Talib CS ini balik, ya, dan dilihat dalam kondisi Ka'bah masih aman. Di saat itulah mereka takdimnya dan istilahnya mengimani tentang tauhid rububiyah ini sangat luar biasa. Ya, tapi kita sambung dalam kesempatan yang akan datang, insyaallah. Ya. Sembari menunggu adzan, barangkali ada waktu beberapa menit bisa kita manfaatkan untuk berdoa, karena salah satu di antara waktu yang mustajab adalah qubail iftar, waktu menjelang buka. Demikian, wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.